akhrajahu fis sahihain. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda, wahai Mu'ad, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Lalu aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah dia tidak menyiksa siapa saja yang mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku beritahukan kabar gembira ini kepada orang-orang? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jangan diberitahukan kepada mereka karena mereka akan bersandar. Hadis diriwayatkan oleh dua imam, Imam Bukhari dan Muslim, dalam kitab sahih mereka berdua. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan siapa itu Mu'ad bin Jabal. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang apa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya adalah hamba-hambanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga sudah menjelaskan apa yang disebutkan oleh penulis, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran bagi siapa yang tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Ganjaran tersebut adalah Allah tidak menyiksa di neraka bagi yang tidak mensyirikannya. Dan sudah kita sebutkan juga bahwasanya inilah pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hak kepada hambanya atas tauhid hambanya. Hamba-hamba yang tidak hamba-hamba yang bertauhid dan tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka berhak untuk mendapatkan surga dan tidak disiksa di neraka. Dan hak ini adalah hak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagai nikmat dari Allah dan sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karena hamba mewajibkannya terhadap Allah, bukan. Dan inilah pendapat Ahlu Sunnah, berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah yang mereka menganggap bahwasanya jika seorang hamba telah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi Allah untuk tidak menyiksanya di neraka. Ini pendapat kaum Mu'tazilah. Ya, adapun pendapat kaum Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah apabila seorang hamba mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba-hamba tersebut kepada surga dan tidak menyiksa mereka di neraka. Dan ini adalah karunia dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bukan gantian atas tauhid hamba dan bukan paksaan dari hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah jelaskan tentang bahwa ini adalah pendapat kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah wajib memberikan surga dan menjauhkan dari siksa atas tauhid hamba. Dan ini pendapat kaum Jabariyah dan juga kaum Qadariyah yang merupakan pendapat dari pengikut dari Jaham bin Sofwan. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjut. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala berkata, qauluhu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam fihi husnul adabi minal muta'allimi wa annahu yanbaghi liman su'ila ma la ya'lam an yaqula dhalik bi khilafi aktsaril mutakallifin. Yang artinya perkataan Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Di dalam perkataan ini terdapat adab yang baik dari seorang murid, yaitu bahwa semestinya jika ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui, hendaknya dia mengucapkan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Berbeda dengan orang yang berpura-pura tahu. Berbeda dengan orang yang berpura-pura tahu. Dan perkataan ini semestinya dikatakan juga di zaman sekarang. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Tetap saja mengatakan perkataan yang seperti ini. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya, akan tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam prakteknya mereka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan Allahu a'lam. Semestinya tetap saja kita mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tetapi pada prakteknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan Allahu a'lam. Nah, dan ini pelajaran bagi kita, apabila kita tidak mengetahui, maka jangan berpura-pura tahu, tetapi ucapkanlah Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, qauluhu wa la yushriku bihi syai'an. Tadi di dalam hadis disebutkan hak Allah atas hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Ai yuwahiduhu bil ibadah. Yang dimaksud tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu yang dimaksud dengan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena ibadah atau tauhid tidak akan tegak kecuali dengan mengkufuri semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Tauhid tidak akan tegak kecuali dengan mengkufuri semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak boleh mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, tidak boleh mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian penulis mengatakan, walaqad ahsana al-allamatu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah haitsu 'arrafa al-ibadata bi ta'rifin jami'in. Faqala wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutban. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitan. Dan Al-Allamah, orang yang dalam ilmunya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, nama asli beliau adalah Muhammad bin Abi Bakr, terkenal dengan panggilan Ibnul Qayyim. Kalau kita menyebutnya Ibnul Qayyim, maka pakai alif lam, Ibnul Qayyim. Tetapi kalau kita menyebutnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka tidak pakai alif lam pada Al-Qayyim. Kenapa beliau dikenal dengan Ibnul Qayyim? Anaknya seorang penilai, Qayyim itu artinya penilai. Karena kakek beliau adalah seorang penilai dari sebuah sekolahan yang berada di daerah Jauza. Yang berada di daerah Jauza. Makanya beliau terkenal dengan Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Disandarkan kepada kakeknya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah mendefinisikan ibadah dengan definisi yang sangat bagus dan sangat lengkap. Beliau berkata, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab atau di dalam matan An-Nuniyah beliau. An-Nuniyah beliau. Kata beliau, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutban. Beribadah kepada Allah yang Maha Pengasih itu dengan cara kecintaan yang paling tinggi. Di orang jika beribadah kepada Allah, maka dia harus mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Disertai dengan hinanya yang mengibadahi, hinanya yang beribadah. Dua hal inilah yang merupakan sumber dari ibadah. Ibadah harus dengan cinta yang sangat tinggi kepada Allah, dan ibadah harus dengan menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madaruhu bil amri, dan pusatnya adalah mengerjakan perintah. Amri rasulihi, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La bil hawa wan nafsi wasyaitan. Bukan dengan hawa nafsu, dengan petunjuk dari syaitan. Maksudnya adalah ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan perintah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kenapa penulis kitab Fathul Majid menyebutkan definisi ibadah? Karena tadi beliau mengatakan bahwa makna dari dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maksudnya adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maka beliau menyebutkan pengertian tentang ibadah. Ibadah adalah kecintaan disertai dengan sikap penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mengerjakan ibadah tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitabut Tauhid, berkata, qauluhu wa la tusyriku bihi syai'an. Di dalam hadis tadi disebutkan janganlah kalian di dalam hadis tadi disebutkan wala yusyriku bi syai'an, dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya hak Allah atas hambanya adalah para hambanya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Hak Allah atas hambanya adalah hambanya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Apa maknanya ini? Kata beliau, ay yuwahhiduhu bil ibadah, fala budda min at-tajarrudi min asy-syirki fil ibadah. Wa man lam yatajarrad min asy-syirki lam yakun atiyan bi ibadatillahi wahdahu, bal huwa musyrikun qad ja'ala lillahi niddan. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka wajib untuk memurnikan ibadah dari kesyirikan. Wajib memurnikan ibadah dari kesyirikan. Siapa yang tidak melepaskan kesyirikan di dalam ibadah, maka berarti dia tidak mengerjakan ibadah kepada Allah semata, berarti dia tidak bertauhid. Tetapi dia adalah seorang yang musyrik yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma'na qaulil musannif rahimahullah wa fihi anna al-ibadata hiya tauhid li'anna al-khusumata fihi. Dan inilah makna dari perkataan Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid, yang mana beliau mengatakan di dalam bab ini bahwa ibadah adalah tauhid, dan bahwa pertentangan terjadi di dalamnya, yaitu di dalam tauhid ini. Maksudnya, siapa yang bertauhid, maka wajib baginya untuk mengkufuri semua Tuhan selain Allah. Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, wajib dia mengkufuri semua Tuhan selain Allah. Wajib dia meninggalkan kesyirikan. Jika tidak mengkufuri Tuhan selain Allah, dan jika tidak meninggalkan kesyirikan, maka tidak bermanfaat di dalamnya. Tidak bermanfaat tauhidnya. Karena pertentangan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, dengan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan orang-orang kafir Quraisy seluruhnya. Pertentangan yang terjadi antara mereka berdua, dua kelompok ini, adalah karena mentauhidkan Allah dalam ibadah. Bukan perkara mentauhidkan Allah di dalam kekuasaan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan kita semua umat Islam meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Abu Jahal, Abu Lahab, dan seluruh orang-orang musyrik Quraisy juga meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur. Lalu apa bedanya? Lalu kenapa terjadi perperangan? Kenapa terjadi pertentangan? Bedanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Salat hanya untuk Allah, puasa, zakat, haji, berdoa, berzikir, Isti'anah minta tolong, istighatsah minta tolong dalam keadaan yang sempit, isti'adzah minta perlindungan, maka wajib ditahu, dijadikan hanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang musyrik Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan seluruhnya dari orang-orang musyrik Quraisy, mereka tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mereka mensyirikkan Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dan kepada berhala-berhala mereka. Itu pertentangan yang terjadi antara orang-orang antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik Quraisy. Sekali lagi, bahwa orang yang mentauhidkan Allah wajib tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Gampangannya begini, yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dia mensyirikkan Allah. Kalau dia mensyirikkan Allah, maka tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Ya, itu maksudnya. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid Syarhul Kitab Tauhid berkata, "Wa fi dhil atharil ilahiyyah inni wal jinnu wal insu fi naba'in 'adzim akhluqu wa yu'badu ghairi wa arzuqu wa yushkaru ghairi khairi ilal ibadi nazil wa sharri wa sharruhum ilayya sa'id atahabbabu ilayhim bin na'am wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi." Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat riwayat perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi maksudnya. Dari ini riwayat disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian juga ya disebutkan di dalam oleh Ad-Dailami, oleh Ibnu Asakir, oleh At-Tabarani dalam kitab Asy-Syamiyyin, dan disebutkan oleh Imam Al-Hakim. Baik, apa artinya kata Allah, sesungguhnya aku jin dan manusia dalam kabar yang sangat agung. Apa itu? Aku yang mencipta, tetapi selainku yang diibadahi. Aku yang mencipta, tetapi selainku yang diibadahi. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi, karena Allah Maha Pencipta. Aku yang memberi rezeki, tetapi diterima selainku yang diterima kasihi. Ya, ini termasuk sikap yang dalam tanda kutip kurang ajar dari seorang hamba. Aku yang memberi rizki, kata Allah Subhanahu wa taala, dan selainku yang diterima kasihi. Kebaikanku selalu turun kepada hamba-hamba, tetapi keburukan hamba-hamba selalu naik kepadaku. Karena amalan-amalan manusia itu kan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan aku mencintai mereka dengan cara memberikan nikmat-nikmat kepada mereka, yaitu kepada hamba-hamba. Akan tetapi mereka mencari kemurkaanku dengan cara mengerjakan maksiat-maksiat. Ya, dengan cara mengerjakan maksiat-maksiat. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Taib, kemudian penulis mengatakan, "Wa haqqal ibadi 'ala Allah an la yu'adzziba man la yushriku bihi syai'an." Di dalam hadis tadi disebutkan, hak hamba atas Allah adalah tidak, Allah tidak menyiksa siapa saja yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Di dalam hadis disebutkan situ, hak hamba atas Allah, bahwa Allah tidak menyiksa siapa saja yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, qala al-hafidhu iqtasara ala nafyil isyrak li'annahu yastad'i tawhida bil-iqtidha wa yastad'i ithbata al-risalati bil-luzum innahu man kadzaba rasulallahi sallallahu alaihi wasallam faqad kadzaba Allah wa man kadzaba Allah fahuwa musyrik wa huwa mithlu qawli al-qaili wa man tawadda'a sahhat salatuhu ay ma'a sa'iri syurut. Artinya, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, maksud dari hadis ini yaitu hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, Nabi Muhammad SAW membatasi hanya pada meniadakan kesyirikan. Karena itu mengkonsekuensikan kepada tauhid. Dan juga mengkonsekuensikan penetapan kerasulan dengan kelaziman. Artinya begini, kalau ada orang yang tidak mensyirikkan Allah, maka berarti sama dengan dia mentauhidkan Allah. Konsekuensi dari tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah, berarti dia mentauhidkan Allah. Konsekuensi dari tidak mensyirikkan Allah, berarti dia juga menetapkan risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya siapa yang tidak mensyirikkan Allah, maka berarti lazim harus baginya untuk mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengajak, mendakwahkan agar bertauhid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang tidak mensyirikkan Allah, maka berarti secara tidak langsung dia sudah menyatakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lazim baginya untuk menyatakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh dia berarti telah mendustakan Allah. Dan siapa yang mendustakan Allah, berarti dia seorang musyrik. Seperti ada orang berkata, siapa yang berwudu, maka sah sholatnya. Siapa yang berwudu, maka sah sholatnya. Apakah kemudian dia tidak mengerjakan syarat-syarat yang lain? Tidak. Maksudnya, siapa yang berwudu, sah sholatnya, dan juga disertai dengan seluruh syarat-syarat sholat yang lain, seperti menutup aurat, ya, terlepas dari najis, dan seterusnya. Nah, ini sama. Siapa yang tidak mensyirikkan Allah, maka berarti dia mentauhidkan Allah. Dan siapa yang mentauhidkan Allah, berarti dia mengaku, lazim mengakui, harus mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Karena kalau tidak mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mendustakan Allah. Siapa yang mendustakan Allah, berarti dia melakukan kesyirikan. Nah, ini maksudnya. Taib, yang jelas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berkata, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa orang yang mensyirikannya. Allah tidak menyiksa orang yang mensyirikannya. Kenapa hanya pada mensyirikan saja? Mana tauhidnya? Nah, itu. Jawabannya adalah orang yang tidak mensyirikan Allah berarti secara tidak langsung dia sudah mentauhidkan Allah. Nah, yang tidak mensyirikan Allah berarti dia tidak berarti dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, qauluhu afala ubashshirun nas fihi istihbabu bisharatil muslimi bima yassarahu wa fihi ma kana alaihi as-sahabatu min al-istibshari bimithli hadza. Dan di dalam hadis tadi disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal setelah mendengar ini, bahwa siapa saja hamba yang tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun, maka tidak akan disiksa oleh Allah. Ini kan kabar gembira. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal ingin memberitahukannya kepada orang-orang banyak, agar mereka juga mengetahui ilmu ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi kata Mu'adz bin Jabal, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Maka ini di dalam perkataan ini terdapat anjuran untuk memberitakan kabar gembira kepada seorang muslim dengan yang menggembirakannya. Dan inilah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka senantiasa memberikan kabar gembira seperti ini di antara mereka. Nah, ini semestinya kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan-keutamaan mengamalkan sesuatu, maka sebarkan di tengah kaum muslimin. Apalagi kita di zaman media sosial sekarang ini. Ya, kalau seandainya mendapatkan hadis tentang amalan yang menunjukkan sebuah keutamaan, maka kita sebarkan di tengah kaum muslimin sehingga kaum muslimin mengamalkannya. Dan begitulah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka saling berbagi kabar gembira, hal-hal yang menggembirakan dari amal-amal saleh yang mendatangkan pahala yang besar. Mereka saling berbagi di antara mereka. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu qala la tubashshirhum fayattakilu ay ya'tamidu ala dhalik fayatruku tanafusa fil a'mal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ingin memberikan kabar gembira ini, bahwa siapa saja yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun selama hidupnya, dia tidak akan disiksa oleh Allah masuk neraka, tidak akan disiksa oleh Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi, jangan kamu beritahukan kepada mereka kabar gembira ini, maka mereka akan menyandarkannya. Maksud menyandarkannya adalah bersandar terhadap hal itu dan tidak mau berlomba-lomba dalam beramal. Oh, yang penting kan saya bertauhid, ya sudahlah. Ya, enggak ada lagi beramal-amal berlomba-lomba dalam beramal ibadah. Tidak memperbanyak amalan-amalan sunnah, tidak mau giat dalam beramal saleh karena merasa sudah bertauhid, yang nanti pahala tauhid adalah tidak disiksa di dalam neraka. Maka ini yang menyebabkan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz bin Jabal untuk memberitahukannya kepada orang-orang. Karena sebagian orang kalau sudah mendengar yang seperti ini akhirnya bersandar dengan itu dan tidak mau berlomba-lomba dalam memperbanyak amal saleh, ya. Kemudian penulis mengatakan, wa fi riwayatin fa akhbarah biha Mu'adz 'inda mautih ta'assuman ay taharrujan minal ism. Artinya, dan di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Bukhari, bahwa Mu'adz bin Jabal memberitahukan riwayat ini. Makanya hadisnya sampai kepada kita. Saat beliau mau meninggal. Apa sebabnya? Agar tidak merasa berdosa. Agar tidak merasa berdosa. Karena masih ada ilmu yang belum disampaikan. Makanya beliau mau menyampaikannya. Ya. Apakah di sini berarti Mu'adz radhiyallahu anhu beliau bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kan Rasulullah SAW melarang, jangan dikabarkan. Nanti orang-orang bersandar kepada ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebelum meninggal malah mengabarkannya. Nah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang akan hal ini? Apa beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau melanggar yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Tetapi beliau ingin agar ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya tersampaikan kepada umat Islam sehingga tidak ada yang tersisa. Dan ini merupakan amanah dari Mu'adz bin Jabal. Tapi kan dilarang. Nah, dilarangnya kan saat orang-orang baru masuk Islam. Dikhawatirkan hanya dengan bertauhid, mereka akhirnya malas untuk beramal. Berlomba-lomba beramal. Nah, waktu itu para sahabat sudah kuat imannya. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengabarkannya agar tidak merasa berdosa karena ada ilmu yang beliau belum sampaikan. Naam. Kemudian penulis mengatakan, qala al-wazir Abu al-Muzaffar lam yakun yaktumuha illa an jahilin yahmiluhu jahlahu ala su'il adabi bi tarkil khidmati fi at-ta'ah. Fa amma al-akyas alladhina idza sami'u bi mithli hadha zadu fi at-ta'ah wa ra'aw anna ziyadata an-ni'mi tastad'i ziyadata at-ta'ah fala wajha itmaniha anhum. Artinya, Al-Wazir Abu Muzaffar, seorang ulama, berkata, Mu'adz bin Jabal tidak menyembunyikan kecuali dari orang yang bodoh, yang kebodohannya menyebabkan buruk adabnya, yaitu tidak mau mengerjakan ketaatan. Adapun orang-orang yang cerdas, orang-orang yang apabila mendengar hadis-hadis seperti ini, maka mereka bertambah ketaatan mereka. Dan mereka berpendapat bahwa semakin dikasih nikmat, semakin berkonsekuensi untuk menambah ketaatan. Maka pada saat itu tidak ada sisi untuk menyembunyikan dari mereka. Jadi seakan-akan Al-Imam Al-Wazir Abu Muzaffar ingin menceritakan kepada kita, kenapa sih Mu'adz bin Jabal tetap memberitahukannya kepada manusia, padahal kan sudah dilarang oleh Rasulullah SAW agar orang-orang tidak bersandar dengan kabar tersebut. Maka Al-Wazir Abu Muzaffar menyebutkan bahwa yang dilarang adalah memberitahukannya kepada orang-orang yang malas dalam beribadah. Nah, jangan beritahukan begitu. Malas nanti mereka beribadah. Oh, yang penting kan tauhid. Maksiat dikit enggak apa-apa, yang penting kan tauhid. Nanti juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang inilah yang Mu'adz bin Jabal tidak beritahukan. Adapun orang-orang yang cerdas, ketika mendengar hadis tadi seperti ini, maka diberitahukan kepada mereka. Karena ketika mereka mengetahui keutamaan tauhid, mereka bukan malas beribadah, malah tambah semangat beribadah, tambah semangat beribadah. Nah, itu maksudnya. Ya. Baik, kemudian penulis mengatakan, wa fil babi minal fawaidi ghairu ma taqaddama الحث على إخلاص العبادة لله وإنها لا تنفع مع الشرك بل تسمى عبادة بل لا تسمى عبادة. Yang artinya di dalam bab ini terdapat faedah-faedah yang selain apa yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya kan? Dari mulai dalil yang pertama tadi bahwa Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, dan yang dimaksud beribadah kepada-Ku adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Nah, ini juga perintah untuk mengerjakan tauhid di dalam ibadah, dan tidak bermanfaat ibadah seseorang tanpa tauhid. Bahkan tidak dinamakan ibadah kalau tanpa tauhid. Kemudian juga di dalam surah An-Nahl ayat 36, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang memerintahkan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Kemudian juga di dalam surah Al-Isra ayat 23-24 yang disebut sebagai ayat yang menunjukkan kepada hak yang 10. Di antaranya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Ini juga perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan tidak bermanfaat ibadah dengan kesyirikan, bahkan tidak dinamakan ibadah kalau ada kesyirikan. Kemudian dalam surah An-Nisa juga seperti itu dalil yang dibawakan oleh penulis. An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang saya katakan tadi, ayat 10 perintah, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 36 dan seterusnya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang dibawakan oleh penulis juga dalam bab yang pertama ini. Di dalamnya terdapat 10 permasalahan. Yaitu yang pertama dan paling utama adalah alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Terakhir hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana orang yang mensyirikkan Allah hak Allah terhadap hambanya adalah mereka, hambanya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan hak hamba terhadap Allah adalah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Nah, intinya di dalam bab ini terdapat perintah untuk mengikhlaskan ibadah, dan ibadah tidak akan bermanfaat di sisi Allah jika tidak ikhlas, bahkan tidak dinamakan ibadah jika tidak ikhlas. Nah, kemudian penulis mengatakan wattanbihu ala azamati haqqil walidain wa tahrimu uquqihima wa tahrimi uquqihima wa tanbihu ala azamati al-ayati al-muhkamat fi surati al-an'am wa jawazu kitmanil ilmi al-maslahah. Yang artinya, dan di dalam bab ini juga terdapat peringatan untuk peringatan tentang agungnya hak kedua orang tua, tentang hak agungnya kedua orang tua. Dan terlalu banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keagungan hak kedua orang tua. Di antaranya Allah menggandengkan perintah tauhid, perintah paling agung dalam Islam, dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, yaitu janganlah kalian beribadah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian juga Allah menggandengkan perintah bersyukur kepada Allah dengan perintah berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini juga menunjukkan kedudukan, keagungan orang tua. Perintah bersyukur kepada Allah dengan perintah berterima kasih kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembali kalian. Taib. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala keridhaannya sesuai dengan keridhaan Allah. Ada ikatan antara keridhaan Allah dengan keridhaan orang tua. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ridhal rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Yang artinya kerelaan ataupun keridhaan Tuhan dalam kerelaan orang tua. Dan kemurkaan Tuhan, yaitu kemurkaan Allah, dalam kemurkaan orang tua. Nah. Kemudian juga kedudukan orang tua yang lain diantaranya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Semakin bakti, maka semakin dia mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada seorang pemuda yang benar-benar ingin berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ibunya masih hidup, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilzam rijlaiha fa thamma jannah. Yang artinya hendaknya tetaplah engkau pada kaki ibumu karena di sanalah surga. Tetaplah engkau pada kaki ibumu karena di sanalah surga. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka di dalam bab ini terdapat agungnya hak kedua orang tua dan haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Dan di dalam bab ini juga terdapat agungnya ayat-ayat yang pasti dalam surat Al-An'am 151 sampai 153 yang disebut di dalamnya ada 10 perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bab ini juga disebutkan bahwa boleh menyembunyikan ilmu untuk kebaikan. Tidak semua harus disampaikan. Boleh menyembunyikan ilmu untuk kebaikan. Karena mungkin beberapa sebab. Ya, karena mungkin beberapa sebab yang diperbolehkan dalam agama. Baik. Kemudian penulis mengatakan di sini, qauluhu akhrajahu ayil Bukhari wa Muslim. Wal Bukhari huwa al Imam Muhammad ibn Ismail ibni Ibrahim ibni Bardizbah al-Ju'fi maulahu. Al-Hafidhul Kabir sahibus sahih wat tarikh wal adabul mufrad wa ghairu dhalika min musannafatihi. Akhrajahu artinya diriwayatkan oleh dua orang imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari adalah Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fi maulahu. Al-Ju'fi maulahu maksudnya adalah bahwa orang tersebut yaitu keturunan dari Bardizbah ini adalah orang yang dimerdekakan oleh Al-Ju'fi. Bardizbah orang yang dimerdekakan oleh Al-Ju'fi. Kemudian di sini disebutkan bahwa beliau adalah seorang yang hafal hadis atau yang disebut dengan Al-Hafil, yang besar, yang agung. Kemudian penulis kitab Sahih Bukhari dan sejarah, beliau mempunyai kitab sejarah juga, At-Tarikh Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kemudian juga Al-Adabul Mufrad adab-adab dari Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam Bukhari, kemudian juga selainnya dari karya-karya hasil tulisan beliau. Kemudian rawa atau urwiya, afan, rawa anil imami Ahmad ibni Hanbal wal Humaidi wa bani al-Madini wa tabaqatihim wa rawa anhu Muslimun wal Nasa'i wal Tirmidhi wal Farabri rawi sahih ulida sanata 94 wa 100 wa mata sanata 56 wa 200. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Al-Humaidi, dari Ibnu Al-Madini. Jadi guru-gurunya Imam Bukhari itu Imam Ahmad, Al-Humaidi, Ali Ibnu Al-Madini, dan juga yang selevel masanya dengan mereka. Dan yang meriwayatkan dari Imam Bukhari, yaitu murid-muridnya dari Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi, Farabri, yaitu seorang rawi dalam kitab Sahih Bukhari. Dan beliau dilahirkan pada tahun 194 dan wafat pada tahun 256. Ya, 256 berarti umur beliau sekitar 56 ditambah 6, 62 umur beliau, sekitar 62 tahun. Wa Muslimun rahimahullah wa Ibnu Hajjaj Ibni Muslim Abu Al-Husain Al-Qushairi An-Naisaburi Sahibus Sahih wal Ilal wal Wijdan wa ghairi dhalik rawa an Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Abi Khaythamah wa ibn Abi Shaybah wa tabaqatihi wa rawa anil Bukhari wa rawa anhu at-Tirmidhi wa Ibrahim ibnu Muhammad ibni Sufyan rawi sahih wa ghayruhuma ulida sanata 40 wa 200 wa mata sanata 61 wa 200 bi Naisabur rahimahumallahu ta'ala. Imam Muslim adalah, kan diriwayatkan oleh dua imam tadi, Imam Muslim adalah nama lengkapnya Muslim bin Hajjaj bin Muslim, kunyahnya Abu Al-Husain Al-Qushairi An-Naisaburi, berasal dari Naisabur. Dan beliau adalah penulis kitab Sahih Muslim dan juga penulis kitab Al-Ilal dan juga Al-Wijdan dan yang selainnya. Beliau meriwayatkan dari maksudnya guru-guru beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abu Khaythamah dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga yang selevel dengan mereka ini. Dan juga beliau meriwayatkan dari Imam Bukhari. Adapun murid-murid yang mengambil riwayat dari beliau, dari Imam Muslim adalah Imam Tirmidzi, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, itu seorang perawi yang meriwayatkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan selain mereka berdua. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah. 61 Hijriah di kota Naisabur rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, di sini penulis membawakan masail, yaitu permasalahan dan kandungan-kandungan yang ada pada bab ini. Beliau mengatakan al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins, hikmah dalam penciptaan jin dan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Dan maksud beribadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian as-thaniyah anna al-ibadah hiya tauhid li'anna al-khusumata fihi, bahwa ibadah adalah tauhid karena pertentangan yang terjadi dalam perkara ini. Ini sudah kita jelaskan tadi, bahwa ibadah itulah dari itulah inti inti ibadah adalah tauhid. Dinamakan ibadah ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perbedaan pertentangan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik Quraisy dalam perihal ibadah ini, ya. Kemudian para ikhwah, tauhid itu sudah ada penyebutannya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah." Hendaklah jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi kata tauhid itu sudah ada dalam agama Islam atau dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita mungkin belum menyebutkan tentang pembagian tauhid. Asalnya tauhid tidak boleh dibagi. Ya, tauhid ya satu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dalam kekuasaan Allah, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah ataupun dalam ibadah. Tetapi ketika orang-orang musyrik Quraisy mensyirikkan Allah di dalam perkara ibadah, maka akhirnya untuk menjelaskan kepada manusia, maka tauhid dibagi menjadi tiga. Dan dalil tauhid dibagi menjadi tiga adalah at-tatabbu'u wal istiqra, yaitu penelitian yang mendalam terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pembagian tauhid bisa dibagi menjadi dua, bisa dibagi menjadi tiga. Kalau dibagi menjadi dua, berarti dia adalah tauhidul ilmi wal ma'rifah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tauhidul amali wat talab. Tauhid ilmu dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhid amal, amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan niat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tauhidul ilmi wal ma'rifah. Dan yang kedua tauhidul amal wat talab. Kemudian kalau dibagi menjadi tiga adalah yang pertama yaitu tauhid asma wa sifat, dan yang kedua tauhid rububiyah, dan yang ketiga tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat itu sama dengan tauhidul ilmi wal ma'rifah, sedangkan tauhid rububiyah ini sama dengan tauhid uluhiyah sama dengan tauhidul amal wat talab. Tauhidul amal wat talab. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada faedah, yaitu bahwa jin dibebani juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pun dibebani untuk beriman. Tetapi mungkin dari sisi syariat, maka syariat sholat, puasa, zakat, maka kita tidak mengetahui apakah mereka juga ada sholatnya, ada puasanya, atau zakatnya atau tidak. Ya. Kemudian yang jelas mereka diperintahkan juga untuk beriman dan dilarang untuk kufur. Ya. Nah, ini pelajaran yang mungkin belum disebutkan tadi, ya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, ketika kita mengetahui bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini hikmah yang agung. Dan inilah pembeda antara seorang manusia yang beriman dan seorang jin yang beriman dengan binatang. Mereka, binatang, tidak mengetahui hikmah penciptaan mereka. Makanya, ketika nanti di akhirat, binatang dihukum, setelah dihukum binatang menjadi tanah. Orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai alangkah baiknya sekiranya aku dahulu menjadi tanah. Ini adalah penyesalan orang-orang kafir yang tidak tahu hikmah dari penciptaan, yang tidak tahu hikmah dari penciptaan dia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang mengatakan, Ustaz, kita kan hikmahnya penciptaan. Apa hikmah kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah. Tetapi kan ibadah kepada Allah sedikit sekali. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, berzakat, berhaji, sedikit sekali. Baca Quran, lebih banyak waktu kita, kita gunakan untuk selain ibadah. Nah, bagaimana ini? Padahal kan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya adalah, ibadah ada yang praktis, yang memang ada tuntunannya, dan ada ibadah-ibadah yang non-praktis, yang semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ibadah. Dan juga ibadah-ibadah, semua sarana yang menghantarkan kepada ibadah ini juga disebut ibadah. Seperti seorang suami bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa menafkahi anak istrinya. Menafkahi anak istri adalah ibadah. Dan bekerja untuk mendapatkan nafkah tersebut juga ibadah. Karena sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengan mengerjakan sarananya. Maka sarana ini menjadi wajib. Ya. Seorang suami tidak bisa menafkahi anak istrinya kecuali dengan bekerja. Menafkahi anak istri adalah hukumnya wajib beribadah kepada Allah, dan bekerja sebagai sarana untuk mendapatkan nafkah ini adalah juga wajib. Sesuatu kewajiban tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu menjadi wajib. Nah, ini jawaban. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, kenapa kita beribadahnya sedikit, padahal tujuan penciptaan kita kan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya adalah bahwa ibadah ada yang praktis, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ada ibadah yang umum. Ini disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah ghairah mahdhah. Dan juga semua sarana yang menghantarkan kepada ibadah tersebut disebut sebagai ibadah. Dengan begini, semua waktu kita, semua aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis di sini mengatakan, "Ats-tsalitsatu anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah, fa fihi ma'na qawli wala antum ma'abiduna ma'a'bud." Yang artinya, siapa yang tidak bertauhid berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Dan inilah makna yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 3. "Dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi." Kenapa? Karena orang kafir tidak bertauhid, berarti mereka tidak beribadah. Ya. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah dalam pengutusan para rasul adalah mendakwahkan tauhid. Nah, di sini terdapat faedah bahwasanya setiap umat, setiap rasul agamanya adalah tauhid. Dakwahnya adalah tauhid, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bantahan untuk orang-orang yang mendakwahkan ajaran pluralisme, ya, yang ingin merubah makna hadis bahwa agama para nabi itu satu. Mereka mengatakan bahwasanya agama para nabi itu maksudnya adalah kemanusiaan, keadilan, kesamaan, kebebasan. Maka kita katakan bukan. Agama yang dimaksud para nabi, yang dimaksud agama para nabi satu itu adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, lanjut al-khamisa anna risalah ammat kullal ummah, bahwa risalah sudah mencakup dan sudah didapat oleh seluruh umat. Risalah sudah didapat oleh seluruh umat. Maksudnya adalah semua rasul mereka berdakwah kepada umatnya. Diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada seluruh umat manusia, bahkan jin. Maka di akhirat kelak tidak ada orang yang bisa berhujjah bahwa atau beralasan bahwa belum sampai kepada kami dakwah tauhid. Enggak. Kenapa? Karena seluruh rasul sudah mendakwahkan tauhid dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadisa anna dinal anbiya'i wahid. Bahwa agama para nabi itu satu. Ini sudah yang sudah kita sebutkan tadi. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya ikhwatu li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara sesepupu. Ibu-ibu mereka berbeda-beda tetapi ajaran mereka satu. Ajaran yang satu ini adalah tauhid. Yaitu mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Bukan satu yang dimaksud ajaran di sini, satu adalah bukan hanya sekedar kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan seterusnya, bukan. Tetapi tauhid. Itu ajaran para rasul seluruhnya. As-sabi'ah al-mas'alatul kabirah anna ibadatallahi la tahsul illa bil-kufri bil-taghut. Rihi ma'na qawli faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. Ini perkara yang penting. Yang kedelapan, yang ketujuh, bahwa ibadah kepada Allah tidak akan terjadi kecuali dengan mengkufuri taghut. Taghut adalah sembahan selain Allah. Orang dikatakan beribadah kepada Allah kalau dia kufur terhadap taghut. Tidak cukup dia hanya sholat, puasa, zakat, haji, tetapi dia masih beriman kepada sembahan selain Allah. Ini tidak dinamakan beribadah. Orang yang beribadah kepada Allah, maka wajib dia meniadakan Tuhan selain Allah. Dia wajib mengingkari Tuhan selain Allah. Dan tidak boleh ragu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, itu sembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah. Jadi harus ada dua, beriman kepada Allah dan kufur terhadap taghut, baru itu lengkap. Maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. As-samina anna taghuta 'amun fi kulli ma 'ubida min dunillah. Taghut adalah umum, yaitu setiap apa saja yang disembah selain Allah, maka itu disebut dengan taghut. Nah, kemudian at-tasi'ah idhamu sya'ni thalathil ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salaf wa fiha ashru masail awaluha an-nahyu anil syirk. Agungnya keberadaan tiga ayat yang tegas di dalam surat al-an'am 151, 152, 153 menurut para ulama salafus saleh, ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya itulah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal beliau tidak menulis wasiat. Ya. Maka seakan-akan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal yang ajarannya sangat kuat dan tidak bisa dirubah-rubah, yaitu yang ada dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Dan di dalam ayat-ayat tersebut terdapat 10 perkara. Yang paling pertama dan paling utama adalah larangan untuk melakukan kesyirikan. Kemudian al-ashra al-ayatul muhkamat fi suratil Isra wa fiha 18 mas'alatan bada'aha Allah bi qawli la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatuqda madhuman makhdhula wa khatama bi qawlihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. وَنَبَّهَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى عِظَّمِ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Yang artinya, yang ke-10 kandungan dari bab 1 ini adalah ayat-ayat yang tegas di dalam surat Al-Isra. Dan di dalam surat Al-Isra ini, di ayat-ayat dari mulai ayat 22 sampai 39, terdapat 18 permasalahan. Ya, dan ayat-ayat itu yang tegas-tegas itu dalam surat Al-Isra, yang di dalamnya terdapat 18 permasalahan. Dimulai permasalahan pertama dengan yang paling utama, yaitu janganlah kamu menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Kemudian diakhiri pada ayat 39 juga begitu. Janganlah kamu menjadikan Tuhan bersama Allah Tuhan yang lain. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa perkara-perkara tersebut yang 18 itu dalam surat Al-Isra ayat 20 dari mulai ayat 22 sampai 39 adalah permasalahan-permasalahan yang agung, dengan Allah mengakhiri firman-Nya pada surah Al-Isra ayat 39, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Itulah yang diwahyukan oleh Allah kepadamu Tuhanmu, yang diwahyukan kepadamu oleh Tuhanmu dari hikmah-hikmah, yaitu pelajaran-pelajaran yang sangat berarti. Baik, kandungan yang ke-11, ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul huquq bada'aha Allahu biqauli wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Ayat dalam surah An-Nisa ayat 36 ya, yang disebut sebagai ayat hak-hak yang 10. Allah memulai hak yang pertama dari 10 hak tersebut adalah beribadahlah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwasanya hak yang paling utama dikerjakan adalah bertauhid dan menghilangkan kesyirikan. Atsaniyah asyarah, yang ke-12 atau atsaniyata asyrata, at-tanbihu ala wasiyatir rasul inda mautih, yang artinya peringatan penting terhadap wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat meninggalnya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat meninggal beliau tidak memberikan wasiat karena beliau sakit dan karena waktu itu pada hiruk pikuk di samping-samping beliau. Maka beliau tidak menulis wasiat. Nah, wasiatnya yang disepakati oleh para sahabat, kalau Nabi Muhammad SAW menulis wasiat, maka itu berarti ada pada surat An-Nisa Al-An'am 151-153. 151 sampai 153. Itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan seperti itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsata asyrata ma'rifatu haqqillahi 'alaina. Mengenal hak Allah atas kita. Apa hak Allah? Hak Allah adalah hamba-hambanya beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ar-rabi'ata asyrata ma'rifatu haqqil 'ibad 'alaihi idza addu haqqahu. Mengenal hak hamba atas Allah apabila mereka, hamba tersebut, sudah menunaikan hak Allah. Apa hak hamba? Hak hamba adalah Allah tidak menyiksa hamba yang tidak mensyirikkannya. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar tadi bahwa hak hamba di sini bukan berarti seperti perkataan kaum Mu'tazilah, kaum Jabriyah, Qadariyah, kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah wajib memberi. Itu gantian dari tauhid hamba. Maka kita katakan tidak. Tetapi yang dimaksud adalah itu karunia dan nikmat dari Allah bahwa hamba tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Al-khamisata asyrata, yang ke-15 kandungan babnya, anna hadhihi mas'alata la ya'rifu aktsarus sahabah. Perkara ini kebanyakan sahabat tidak mengetahuinya. Artinya yang tidak mensyirikkan Allah maka tidak akan disiksa, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya. As-sadisata asyrata, jawazu kitmanil 'ilm lil maslahah. Yang ke-16 kandungan bab ini adalah boleh menyembunyikan ilmu karena untuk niatan baik, boleh ya. Jadi tidak semua orang dikasih ilmu semuanya, tetapi boleh untuk niatan baik. As-sabi'ata asyrata, yang ke-17 adalah istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Anjuran untuk memberikan kabar gembira kepada muslim dengan sesuatu yang menyenangkan muslim tersebut, sebagaimana Mu'ad bin Jabal berniat seperti itu. Ats-tsaminata asyrata, al-khawfu min al-ittikal ala sa'ati rahmatillah. khawatir dari bersandar terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, orang khawatir. Ya. Allah itu luas rahmatnya, tetapi kita tidak boleh bersandar dengan rahmatnya sehingga kita melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. At-tasi'at asyrata qaulul mas'uli amma la ya'lam Allah wa rasuluhu a'lam. Orang yang ditanya yang tidak mengetahui, maka dia mengucapkan Allahu a'lam. Nah, ini adab siapa saja yang tidak mengetahui, maka dia mengucapkan Allahu a'lam. Al-ishrun, kandungan yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nas lil ilmi duna ba'd. Boleh memberikan ilmu kepada sebagian orang dan tidak memberikan ilmu kepada sebagian yang lain. Karena ada sebuah sebab, mungkin maslahat, mungkin diperbolehkan. Al-hadi wal-ishrun, kandungan yang ke-21, tawadu'uhu lirukubil himar ma'al irdafi alaih. Rendah hatinya Rasulullah SAW, karena beliau menaiki keledai dan juga berboncengan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah. Ats-tsani wal 'ishrun jawazul irdab 'ala ad-dabbah. Yang ke-22, boleh membonceng seseorang di atas hewan tunggangan asalkan jangan memberatkan, ya, asalkan jangan memberatkan. Kemudian yang ke-23, ats-tsalitsu wal 'ishrun fadilatu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan bahwa beliau pernah membonceng sekitar 30 sahabat Nabi saja. Ya, ini menunjukkan keutamaan para sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hanya 30 sahabat saja yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-24, Ar-Rabi' wal 'Ishrun 'idhamu sya'ni hadhihi al-mas'alah, yaitu besarnya perkara ini, yaitu perkara tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, selesai bab yang pertama, yaitu kitab tauhid. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut pada bab yang selanjutnya. Atau boleh dikatakan kitab tauhid itu adalah sebatas muqaddimah dan bab yang pertama, yaitu bab yang selanjutnya yang akan kita bahas nanti. Wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan akhi Ari hafizahullah. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta kebaikan yang banyak. Selanjutnya bagi kaum muslimin dan muslimat pemerhati roja yang bertanya seputar pembahasan ini untuk memperdalam materi, silahkan kami tunggu di 021-823-6543. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Silakan pertanyaannya Ibu. Ini Ustaz, mau bertanya tentang dosa-dosa besar itu, misalkan melakukan seperti apa aja ya Ustaz ya? Mohon penjelasannya Ustaz. Dosa-dosa ya. Apa Bu? Maaf. Dosa-dosa besar. Oh, seperti iya. Apa aja gitu, misalkan kita melakukan apa itu dosa besar seperti itu Ustaz. Ya, terima kasih Bu. Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pengertian dosa besar adalah yaitu kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'na au ghadab au 'adab. Setiap dosa yang diancam dengan neraka atau laknat dari Allah dan Rasulnya atau dengan murka atau dengan siksa tertentu di dunia ataupun di akhirat. Itulah pengertian dari dosa besar. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka atau dengan laknat, yaitu diusir dari rahmat Allah, atau dengan murka, dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, yang keempat adalah dengan siksa tertentu di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Naam. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di line telepon 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bobi ya? Pak Ustaz Tawa Haji, ya saya menyimak terus Pak Ustaz dengan kitab-kitab. Ya, silakan bertanya Pak sesuai dengan pembahasan ya, silakan. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Jadi begini, saya dari dilahirkan ke dunia ini Pak Ustaz, saya tidak pernah mencirikan kepada Allah dengan menyembah pada dukun, tidak tahu semua. Menyembah kepada Iblis tidak tahu semua Pak Ustaz. Hanya kepada Allah saya meminta-minta dan kepada nabinya saya berlindung Pak Ustaz dengan kitab-kitabnya Pak Ustaz. Pertanyaannya Pak? Saya tidak pernah mencirikan kepada Allah dari sampai saya kecil ini sampai saya besar ini. Ya, pertanyaannya langsung saja, pertanyaannya apa? Ya, apakah kita mendapatkan tidak diazab nanti di akhirat nanti? Dengan saya tidak pernah mencirikan Allah Pak Ustaz dari sampai saya dewasa ini sampai 45 tahun ini Pak Ustaz. Tidak pernah ilmu-ilmu yang keseluruhan itu tidak tahu saya Pak Ustaz. Demikianlah pertanyaan kami ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwala. Jazakumullahu khairan kepada yang bertanya. Maka jawabannya adalah sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hak hamba atas Allah adalah alla yu'adzziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak menyiksa siapa yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mengungkir janjinya. Tetapi yang patut diperhatikan di sini adalah kita sebagai seorang muslim wajib khawatir diri kita terperosok dalam kesyirikan, baik itu syirik besar atau syirik kecil. Mungkin kita meyakini bahwasanya kita belum pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin seseorang terperosok ke dalam kesyirikan karena dia tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Oleh karena itulah nanti di dalam kitab Tauhid yang kita baca syarahnya Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, kita akan belajar apa saja yang berkaitan dengan Tauhid, dari mulai pengertian Tauhid, kemudian juga keutamaan Tauhid, kemudian apa saja yang kebalikan dari Tauhid, yaitu kesyirikan. Apa pengertian kesyirikan dan contoh-contoh yang sangat detail dari kesyirikan tersebut. Tujuannya adalah agar seseorang tidak terperosok ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku menyadarinya. Dan aku beristighfar kepadamu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Nah, ini semua mewajibkan kita harus takut kepada kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salam beliau berdoa, wa jinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Takut terhadap kesyirikan. Maka ketika kita merasa diri kita tidak pernah melakukan kesyirikan, maka itu bagus. Tetapi jangan sampai merasa aman. Belum lagi nanti ada jenis syirik namanya syirik asghar, syirik kecil, yaitu urusan hati. Kadang kita beramal sholat karena ingin dapat pujian dari manusia. Nah, ini kesyirikan. Jadi kesyirikan bukan hanya sekedar syirik akbar, menyembah berhala, minta bantuan kepada berhala, bukan itu saja. Syirik akbar pun bermacam-macam, apalagi syirik asghar. Nah, jadi kalau seandainya ditanya, apakah kalau selama 45 tahun ini saya tidak pernah melakukan kesyirikan dan kemudian saya mati, nah, apakah saya akan mendapatkan keutamaan tauhid tadi, tidak disiksa oleh Allah? Maka jawabannya iya, pasti dapat tauhid. Tetapi jangan sampai kita merasa aman dari tidak mensyirikkan Allah. Karena ada namanya syirik asghar. Rasulullah SAW saja khawatir, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu yaqumu yusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nazar rajuli ilaih. Dia salat dan dia perbagus salatnya karena ada orang yang melihatnya. Nah, ini syirik ini. Maka dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama selain Allah yang masih banyak di tengah kaum muslimin. Demi Allah, demi Rasulullah, ini syirik. Demi apapun, itu syirik. Nah, ini semua nanti akan dibahas di dalam kitab Tauhid, yaitu dalam kitab Fathul Majid, ya. Jadi seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam. Na'am. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Sambas yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menasihati suami dan keluarga suami yang masih sangat mempercayai bahwa dukun yang memberi kesembuhan atas segala penyakit dan menghindarkan kita dari segala musibah yang menimpanya? Syukran, jazakallahu khairan. Ustaz, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Cara menasihatinya adalah diajak untuk mengaji tentang tauhid. Apa itu arti la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Apa konsekuensi la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Apa rukun-rukun la ilaha illallah? Itu semua obat untuk mengobati orang yang masih percaya kepada dukun yang diyakini bisa mengobati penyakit. Adapun nasihat gampang kepada keluarga yang seperti itu, maka kita katakan bahwa yang maha penyembuh hanya Allah, bukan manusia. Sudah, itu mudah. Yang maha penyembuh adalah Allah, bukan manusia. Maka insya Allah tidak bisa menjawab lagi. Karena setiap manusia, kebanyakan dari manusia meyakini bahwa yang maha penyembuh adalah Allah. Nah, kalau nanti dijawab bahwa, oh iya, yang maha penyembuh adalah Allah, ini kan hanya perantara. Maka jawabannya yang kedua adalah perantara atau sebab. Boleh kita jadikan sebagai sebab apabila ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, seseorang bisa kita jadikan sebagai sebab untuk mendatangkan kesembuhan. Tetapi harus dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang mana ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa dukun, tabib bisa menyembuhkan, atau sebab untuk menyembuhkan? Kecuali kalau dukun dan tabib tersebut membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW berupa doa-doa untuk meruqyah. Maka ini diperbolehkan, dan itu bukan dukun, itu adalah meruqyah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga jawabannya adalah, kalau dia katakan, oh iya, iya, kami meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, tapi ini kan orang pintar hanya sebatas sarana untuk mendatangkan kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwa sebab harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebab tidak bisa memberikan pengaruh tanpa izin Allah. Ya. Ada sebab, ada pengaruh. Ada api, ada kebakaran. Api mungkin bisa ada, tetapi tidak semua api mendatangkan kebakaran. Nah, seperti itu. Seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bahwa api tersebut dijadikan oleh Allah sebagai dingin dan penuh dengan keselamatan. Maka, sama jawaban kita pada saat yang pertama, bahwa Allah Maha Penyembuh. Makanya ada cerita Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ketika ada orang yang tawaf di kuburan atau minta-minta kepada orang yang sudah mati, maka beliau mengatakan Allah khairun min Zaid. Waktu itu kuburannya adalah seorang sahabat kalau tidak salah, atau seorang ulama bernama Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Minta sama Allah. Maka sama kita jawaban kita tadi. Katakan kepada orang yang masih percaya, kepada orang yang pintar yang bisa menyembuhkan katanya, maka katakan bahwa tidak ada yang Maha Penyembuh kecuali Allah. Pada saat itu dia akan terdiam, karena memang yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta orang saleh yang masih hidup dan ada dan bisa berdoa agar mendoakan kita agar sembuh, maka ini boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz. Berikutnya kami bacakan pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara memberikan masukan ke kakak saya yang masih cinta dunia? Dan dia masih senang bertanya kepada hal-hal kepada orang yang dianggapnya pintar tahu semuanya. Sehingga pada saat saya suruh jual saja rumahnya supaya bisa untuk membantu anak cucunya yang masih dalam kondisi membutuhkan, awalnya kakak saya setuju untuk dijual. Tapi ketika orang yang ditanya tersebut mengatakan jangan dijual, kakak saya lebih percaya orang tersebut. Sedangkan untuk ibadah, hal yang wajib dan sholat-sholat sunnah, kakak saya sangat rajin. Bagaimana caranya, Ustaz? Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk menasihati kakak yang masih percaya kepada seorang yang dianggap pintar, bisa menerawang, terbuka hijab atasnya. Bahkan saya mendengar ada orang yang mengatakan bahwa ada wali yang terbuka hijab sehingga mengetahui apa yang terjadi atau nasib seseorang. Ini kebohongan besar, mendustakan Al-Quran dan Hadis. Ya, tidak boleh dipercayai. Kalau seandainya ada orang yang berpendapat bahwasanya ada seorang wali Allah yang dibukakan hijab, kemudian mengetahui apa yang terjadi pada Lauhul Mahfuz dan mengetahui nasib seseorang, dia surga, dia neraka, ini kebohongan besar, mendustakan Al-Quran dan Hadis, atau lebih tepatnya didustakan oleh Al-Quran dan Hadis. Allah berfirman, wa indahu ilmul kitab, di sisi Allah sajalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Allah Maha mengetahui akan hal ghaib. Allah tidak memberitahukan tentang hal ghaib kepada seorang pun. Ya, kecuali yang Allah relai dari para rasul. Itu pun tidak ada semua dalam kitab Allahul Mahfuz diberitahukan. Enggak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib, apalagi manusia-manusia setelahnya. Khalilullah, sayyidu waladi Adam, Beliau adalah kekasih Allah yang terdekat, pemimpin anak manusia. Tidak mengetahui akhlak. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau aku mengetahui akan hal ghaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma masani su. Dan tidak ada yang menambahkan kepada dan aku tidak akan pernah tertimpa keburukan. Tetapi beliau tidak mengetahui akan hal ghaib. Buktinya beliau perang Uhud dan beliau terluka. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jadi tidak ada yang mengetahui akan hal ghaib, kejadian yang akan datang ataupun kejadian yang telah lalu. Kalaupun ada yang mengetahui, maka itu berarti bantuan dari jin. Maka nasihati kakak tersebut bahwa tidak ada yang mampu mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada sebagian orang mengetahui dan ramalannya benar ya atau terjadi, maka itu adalah bantuan dari jin. Berarti boleh dong bertanya kepada dia, dia kan mengetahui meskipun dibantu oleh jin, maka jawabannya tidak. Karena mendatangi tukang ramal, Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang ramal, baik meramal keadaan yang akan datang seperti yang ditanyakan tadi, oh jangan dijual rumahnya ya, karena ini karena akan terjadi begini, ini berarti meramal yang akan datang atau meramal yang telah lalu, barang hilang ya, motor hilang, mobil hilang, anak hilang, istri hilang ya, maka ini tukang ramal apapun statusnya di masyarakat, mau dia tokoh agama, mau dia profesor, doktor ya, kalau sudah meramal dan dia menjawab ramalan, itu berarti tukang ramal. Siapa yang mendatangi tukang ramal lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi tukang ramal, baik yang meramal kejadian yang akan datang atau meramal kejadian yang telah lalu, lalu dia bertanya kepada orang tersebut, hanya sekedar bertanya, belum percaya, hanya sekedar bertanya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Maka kalau dikatakan tadi bahwasanya tukang ramal, bahwasanya yang bertanya kepada tukang ramal tersebut rajin sholat, maka kalau memang benar bahwa dia bertanya kepada tukang ramal, percaya kepada orang pintar, dalam tanda kutip, ya, maka dikhawatirkan tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Nasihati kakak tersebut. Nasihati dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang satu, kak, mohon maaf, saya hanya menginginkan kebaikan untuk kakak, mohon maaf, kita harus meyakini bahwa yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui akan ghaib hanya Allah, tidak ada makhluk yang dibukakan hijab kecuali para rasulnya, itu pun tidak semuanya, dan seterusnya. Nasihati. Karena kalau seandainya mati di atas demikian belum bertobat, maka berarti dikhawatirkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat atas kesyirikan yang dilakukan. Wallahu a'lam. Naam Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Silakan Ustaz, mohon ikhtitam dari Ustaz. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, maka kita harus semakin yakin bahwasanya pembelajaran dan pengajaran terhadap tauhid harus selalu disampaikan dan tidak boleh bosan untuk menyampaikannya. Karena itulah inti agama Islam. itulah pondasi dasar agama Islam. Amalan tidak akan diterima kecuali dengan tauhid yang benar. Itulah dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itulah ajaran semua kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tauhidlah ditegakkan langit dan bumi. Untuk tauhidlah semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah saya terus mengajak kepada kaum muslimin, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja, teruslah belajar tentang tauhid. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Pelajari sedetil mungkin sehingga kita terlepas dari dosa yang paling besar, paling dimurkai oleh Allah, dan menyebabkan kekal abadi dalam neraka bagi yang belum bertobat di dalamnya, yaitu dosa kesyirikan. Tidak pernah ada dosa paling besar yang paling dilarang oleh Allah dan paling mendatangkan siksa kekal abadi di neraka kecuali kesyirikan bagi yang belum bertobat selama hidupnya. Wallahu alam. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.